ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran fi ra'ihi falyatabawa maqada. Terus kemudian mufasir iku milah Kang, milah iku yo milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufasir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu. Tapi tidak yang paling nopo benar. Sing paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora ero persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Nggih, bisa diduga secara disiplin nopo. Misalnya ngaten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi, bumi sing mbok nggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to kowe. Ngono kok mbok nggone, mulane ora barokah urip kok. Nggone dhuwit roh nggone bumi. Jadi bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ada dhuwit ning ndi ning bang roh. Gak bumi lho manggone ning ndi? Karo to. Nah aku roh, aku kiai. Bumi ku, nak istilahnya hati-hati sokai ku, bumi ku neng banyu, bumi neng banyu, banyu neng watu, diolak walik, pokoknya terakhirnya ku ala zuhril khut istilahnya kanjeng Nabi, bumi ku neng gone gegere iwak, tapi gegere iwak ku wis maknamu, kowe ku belajar kamus zuhrun maknane geger, khut ku maknane iwak, tapi apa tenan ngene ku kan yo ora roh. Kaki saya kita bedai, iwak tongkol dibuat pangan itu jenis apa? Enggak jawab ya, ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol dibuat pangan itu jenis apa? Iwak, kok koron anak itu jenis iwak? Eh? Terus cara ada wong ahli medis terus ini kono itu ada protein tertentu. Soalnya wong ilmuwan medis yang ngerti nak tongkol itu obat penyakit tertentu. Kira-kira darah ini spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendira ngono iku jenenge tauhid apa hizb tahrir ngono. Misale iki misale. Dadi wong iku misale Mustofa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunaroso apa ora kober nyukur mergo ribet we ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lho kok orang tau ora rasane dadi wong alim tak warahi ben kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek wis disebut wa allama adamal asma. Dadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya. Melihat apa tetumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker spontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang ya iki jenenge penangkal penyakit kanker dia enggak penting nama tumbuhan ini penting dalam disiplin ilmu makanya begini misalnya ini awas jawab awas nak keliru kayak keliru fikih saya punya toko emas mau digarong sama Zaid misalnya. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid itu dibenarkan syariat enggak kalau Zaid ingin bunuh saya? Saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya dan Zaid ini muhaddarun damu darahnya muhaddarannya pembunuhnya enggak kenapa? Kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa mayaktul mukminam mutamidan siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak kita dibedai, lah wong penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya lah hak. Sing nyolong yo dulurem, mengko yo anak putuku. Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong yo putune Nabi Adam sing nyolong. Ora roh to saiki. Kira-kira mikir ngono. Tau mikir.

Nah di dunia itu selalu ada lafad sorih, ada lafad kinaya. Lalu sorih itu tidak butuh niat, bahkan niat itu tidak pen diabaikan. Jadi ono wong kok mendingin nih. Misalnya dalam misalnya ono wong mendingin nih. Kakek aneh merah putih mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid mesti subversi. Ora kok mungkin mesti yo. Kakek aneh ulama mesti subversi. Tapi nak mendingin nih. Kakek aneh Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak nak ngadepi ngene. Paham itu maksud. Lah iya cara wong akeh Zaid ku ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye iki Zaid? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham. Loh, terus talate dadi hakim padha mikir. Zaid nah iya mulanya angel jadi agam ya angel yang gampang ya demo paham gitu jadi angel mereka diantara kangelane hukum disebut wa'allah ma'adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama, mereka nama itu ya bingung no. Saya ini misalnya ada orang merkosa wong, pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saya ini buat bahasa nong ini, karena pemerkosaan mukmin gue bahasa nong ini. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama. Gue wong mukmin gue buat selip noning pemerkosa. Tapi gue nanya gue ini bab syafaat, gue ngaji bab syafaat. Gue keterangan nong ini, mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Iya gitu aja. Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat, tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu melalui Nabi Nabi ngendikan la isnizani fina isni wawa mu'min wala isriku sarik fina isriku wawa. Orang-orang wong zino dengan status dia mukmin, orang-orang wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas, tapi ketika ditanya apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin, jawabnya tetap. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Gue jawab ya, tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu pezina? Tidak. Terus diubah-ubah. Menara kowe takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono lho. Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ya ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu. Bahaya. Mulane Allah tetep paling pinter u pangeran. Dadi malaikat itu tetep iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, mung ketua ora pinter bangkune. Begini caranya Allah gampang nang malaikat. Jadi misalnya teng orang-orang mahsyar, raine gendho-gendho tiga ireng. Sing soleh soleh padang. Terus malaikat gampang deh nih, pinter rap pinter kan? Ah gerai ini ireng jus, giringin rokok padang, swargo. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing rano nur, lah ini kelip kelip. Mengano jogeman tuh nur nopo? Kelip kelip. Mereka mau isowaya ke garuk. Nah jenis kelip kelip ini sing masalah. Mengano terus temangsang neng arof itu, jadi ono dilebok non rokok ijek gue iman dilebok non swargo amale racu lagi terus neng araf neng temangsang neng pagar barang temangsang neng pagar dua orang neng swargo kepengen ngiler roh wong pesta macam-macam lah nangis kepengen bu swargo mbek pangeran dibuli yang kepengen swargo diadep non rokok roh rokok kon pun gusti sing penting buat mlebet neraka wes ke gak jaluk swargo buat sing penting buat mlebet neraka terus diadep non swargo meneh gusti mosok delok tok ra waduh pelanen dan rokok. Arti aduan dan rokok guys. Pokoknya bi, sementing gak melebu. Rokok semua terus. Mau nganti kapan raro? Tapi insya Allah suatu saat tiba ada suara. Susah kan? Jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue ikut anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ra dihormati bojo kadang semontan meniku iku ra bojoku tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus

di pangeran gak nama itu harus dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja, terus ini wingit, ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan, hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat, Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu log, logos. Logos itu roh sing gentayangan, sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi disik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat itu jenenge ya Isa. Akhirnya, cara wong Islam boten diwale. Allah itu zat. Allah ini apa? Mulanya angger sampai dengan cita wakit pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nemplek. Nah saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nganti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil wujud. Di mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa dhekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya ndak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal dhekne wis urip. Tapi aku nak ra bedene ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guya-guya ini warung kopi disini, bahkan yang kamar dewean guya-guya bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Yang mulanya, anggerono kesalahan, gojelokannya Quran, inhiya illa asma'un samaitumuha antum wabau. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? Ini penting kalau aturno benro. Ya saya ini mau tak takok, iya aku mau. Jadi, kalau mau jadi hakim itu pakai teori apa? Jadi kalau suwon gitu, pokoknya aku jogeman ngomong bojomu kita tak pegat, karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit, niat apapun gak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias, itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lan kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelpon, Gus. Wah, semal tenan. Nangis sakit. Wong ora kiai ape dadi kiai amen diamu ibujune. Akhire ya wis ngene, Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra Gus wis opae kei hak ngamuk. Nggih, Gus. Siap. Ya semoga kowe kandha bojomu jarwe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese, Kang. Kok ya kesel amun. Apa tak kaya fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap duit terus wis gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara ya. Misale salah ora Gus tok isih gampang dadanane. Ora Gus ditambah Ferrari wis iso lah. Ora Gus melarat. Karo tuku kowe lha opo ora bining bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocah jan. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgoro mon kula terus nang layak zubora ilang maknane layak ibute suara gaib andu sanging Allah apa miskalu darrotin apa wow napa pokoke darro iku cara saniki pancen partikel atom jenis darro sampean delok teng kamus modern darro itu partikel terkecil iki pokoke partikel lah yang enggak bisa dibagi lagi tapi nek kuna maknane iku semut budak ana sing darane wiji sawi ya tapi kiai-kiai Jawa Timur maknane sak lugut waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya enak sak lugut ujek gedhi ono 0, sono sing bener wis. Pokoke butuhe iku Allah iku pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Fis samawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalam bumi. Kecil apapun barang sing ning langit mbek bumi Allah mesti pirsa wala asgaru lan ora barang sing luwih cilik mindalika saya mungkon mung kabeh wala baru lan ora sing luwih gedhe illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubinin kang jelas bayinen tegese kang jelas wa ta alkitabul mubin wa Allahul mahfud iku Allah sing mahfud Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalem lihat ziyal ladina amanu fiha yo ono fiha bareng lihat ziya fiha fiha apa fihi ya kabeh lihat dia apa? Fiha saya tak tahu ya fiha yang dalam sa'ah lihat dia supaya males sapa Allah Ta'ala fiha yang dalam sa'ah yang dalam kiamat maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung fiha yang dalam kiamat maksudnya yang dalam lu mau orang tak jawab ya sawusnya pas dunia hancur mau pening di ya orang dijawab ya setengah sebenarnya rasanya dewi ditakuti kok takut sebenarnya roh dewi jadi ngantin kalau nanti mau coteng kitab gue ngandil ya kena orang ya kena wah ini kita kitab jadi manusia itu mulai Nabi Adam sampai kiamat itu kira-kira sebenarnya itu pas kiamat hancur itu pangeran mau buta ada itu kira-kira mau gede ini sak beras ini beras karena manusia itu yang benar-benar bibite inti ini manusia itu orang nganti sekian nano jadi 0,0 koma sekian pokoknya per seribu nano pokoknya kecil sekali jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusia Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau buta wadah sak beras jadi nak bumi dihancur gak masalah kowe aja mikir musuh sak gedhi terus jajare hulek yo gedhi ora usah ngono jajar mitisen yo saiki tak bedheki mun sampean anut kula saiki tak bedheki zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro gak Nabi Adam ndak jawab saja Nabi Adam kan satu kan di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mok cukup ning mani sperma sing ning Nabi Adam. Iya ta ora? Lho iya to Kang. Kan gak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya ta ora? Dadi zaman Nabi Adam sugeng ning gegere iku ana calon wong sak donya. Padha kaya Mustafa niki misale rabine aja Mustafa gak payu. Iku kan berarti misale dhe anak 8. Kowe dhe anak 8 berarti manimu iku nyimpen wong piro? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone papat anake jare piro? 28. Kok raja-raja wakil lah pokoknya. Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen ning sperma tadi. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muk wadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya kaya beras kan ya ora kabeh inti ana sing muk wadah, pengaman. Ya normal kabeh barang enggak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ini ning kitab-kitab ahli sanah disebut napa ajbut dzanab. Sing termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbut dzanab karo khilakin soal kan ada. Apal ge 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. Satu roh, napa? Dua materi manusia disebut napa ajbut dzanab. Terus kursi, aras, kolam kan ada itu. Lungge nah lalu materi ngene iki rai-rai Mustofa sing ngene iki wis gak kanggo mesti buahi kabeh. Lah anake nganggo rai iki berarti ning swarga wong elek-elek rai bantul ana terus rai dadi ana ya ora kacau. Dadi mau dicupuk master itu. Terus bathuke Mustofa mau digo bukti tahu sujud, mbok ukurane ngecap apa ora ros pokoke pangeran dhewe. Mboten ngecap sak jelas ukurane iku didelok. Angger ning masar bathuke murup berarti sujud tem bener, pokoknya yaumatarol mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim jadi ukurannya gampang, anggar badu emurah berarti sujudnya ditompo lah anak remang-remang kok sampai dites dites ngarepe wong akeh, pangeran nyeluk, Zaid, Rene nggih Gusti, kowe tau sujud be aku, nate Gusti terus dijajal jadi saya ini sujud lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampai sujud itu jengkang, kaya apa? Kaya kayu sing keras pas sampai sujud jengkang ayo disebut pangeran wayut auna ila sujudi fala yastati'un mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud khosyiatan absaruhum taruhakuhum zillah wa qad kan yut'auna ila sujudi wa hum salimun mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak bisa tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya itu yang sempurna, sehingga ini langsung ashabul yamin itu disebut fa'amal labdi nabiyadot sujuhum fafi rahmatillah jadi malaikat itu yo gampang tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku murup, raine wong elek iku peteng. Dadi malaikat jadi gampang. Wes betul anggar sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di kayak garis swat. Iku faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus tak dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete uang sing remang-remang terus temangsang, lha iku dadi arof. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager mah. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuril lahu bab batinuhu fir rahmah, yang dalam itu otomatis dadi swarga, wa zahiruhu mingki balihil adab, sing iki langsung dadi neraka. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya orang kaya KPK, kaya polisi, kesuai investigasi, orang bersono. Jadi disebut si mahum fi wujuhim min atharis juju. Jadi yang apa yang identifikasi ini, yang mau ngelak disebut ya raful mujirimu nabi si mahum fayukhudu bin nawasi wal akta. Jadi penak malaikat itu. Jadi kalau jumlah malaikat itu terus ribet buatan. Malah yang bersing suwi mulang tafsir jalalain, mulang isya itu nenggone suwargo, nenggone kuburan ya orang suwi. Perkara ini malaikat ya dua sandi kok raine padang paling tak kok ibas ibas ini prosedur gak pantas-pantas kalau tangkret tinggi monggo dimulai es ngono ta tapi nak raine wis mesum raine potongane mesum antemi ngono suwen paham ya jadi kabeh ku iso ono prosedure terus Allah ku gampang no prosedur ngene misale ono wong seneng wong liya bojoku roh. Uang orang esok bodoh ni kan, misalnya kita dibujuk, bukan je no, pada lampu apa ngeroh uang aju kita delok, buk khilaf ya merkotol, tetap tubuh itu tidak bisa pong, delok seneng bet delok penelitian itu, isoh betul betul, kira isoh ngelap bujuk, buk aku peneliti, tetap dianjuti, tetap tubuh kita itu tidak bisa bohong, sama ketika tubuh kita benar-benar sujud dengan pangeran itu direaksi, dan reaksi itu semuanya jadi nur, kami semuanya jadi nur. Lah ana sing dadi nur disebut ya wa matarul mukminin wal mukminati napa yas'anuruhum baina ai timbabi aymanihim iku isek muni yaquluna rabbana atsmim lana nuruna wis nure ning rai ning kaki ning kuabe isek muni rabbana atsmim lana mohon ya Allah nur saya disempurnakan. Lah iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yami. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kenek sing remang lha iku sudah temangsang lha temangsang iki jenenge ashabul a'raf wong sing ning pager lha iku disebut wa bainahuma hijab walal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima karena aku kepengen jajalne pager ya monggo lha iki sing ning pager ku sakake dadi nek ketemu wong ning swarga delok mok assalamun alaikum jare salam yo gak sakake kok sakake mulan ra usah karo sanang kono kowe. Jadi sujud ditompo itu orang kok alamati rupani badok ini buatan masuk ben tes-tesan ini ku nopo? Nur ya caranya gimana? Ya latih zaman teng dunia ini ku sungkem tenan yang pengiran sing gua alami saiki kabeh kersane pengiran ku kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pengiran rasa kagian takok, rasa kagian protes ya jadi sok ben pas bumi hancur ku Allah mau butuh sajane ora buta apa iso wae tapi jelas iku kira-kira iku mok sak beres nanti wonten sing ngitung mok sak beres nggih nggih sebab sampean pikir saya materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba itu kan ibarat gini sak klungsu ngerti nggih sak klungsu apa anak wit asem itu apa bijine asem cara wong Jawa apa klungsu itu ada apa saja pohonnya asem ya di situ daunnya ya di, calon buah ya calon duplikasi yang nanti jadi klungsu lagi yang melahirkan klungsu-klungsu lain ya di situ. Lah anak klungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Dadi kira tau ora mikir ngono. Malah bingung wong sakmenake ditekok ndi wae. Bocah kok ora tau mukmin ketenanan. Utangnya ni nak kira pinter kayak kulo, pokoknya Allah kuasa ngono ya ape model pokoknya, pokoknya penistaan, pokoknya bendera iki, pokoknya tahu ke, ngono ya kena, pokoknya nak serai so ilmiah, pokoknya apa, jadi ilmu loro siji ilmiah nomor loro, pokoknya terserah ke milendis, pokoknya, pokoknya, milih di gampang di pokoknya. Jadi manusia yang nyimpen itu mau misalnya pertama kelungsung yang digawe pangeran itu rakyat calon wit asem yang kepedi berarti apa? Witnya ya di situ calon godong ya calon buah calon duplikatnya jadi kelungsung ya di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mosak saku. Dadi aku tapi mau cauntel-untelan mbek Mustofa ning kono iku. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi aku jejer Mustofa wis. Mergo ngel-ngel. Wis ning donya ora nyafaati ning akhirat yo ora nyafaati. Ben jejer Nabi wae pasti iku tetep ben jejer Nabi. Aman apa? Oke jejer aku mau sing kok tak geret. Tapi nek awakmu luwih gedhe timbang aku yo kowe sing kecemplung wong sing geret. Wong to kira-kira manusia iku nak tenan. Dadi bumi pas dihancurno iku mau apa iku mau butuh sama. Artine manusa sak donya ya tentu Allah itu ora butuh maksudnya Allah itu mau gawe sakmu niku cukup ngadhe wong sak. Donya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbudan. Ngenapa? Lah kiai-kiai Jawa iku ora roh maknane persis pokoke maknane balung napa? Kodhok nate pireng jenengan? Kiai-kiai Jawa namane napa? Kula riyen pas ngaji takok, kula niku anake kiai dadi nambek guru rada kendel mergo gurune iku nate ngaji bapak kula dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula mergo padhe kula. Anake kiai ora entuk nakal nipun mergo silang-silang. Dadi kula ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula, jemben anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wani takok. Ajbudana iku napa? Mbah Gus kula ya pokoke ngono. Lah yo kok kodhok dielok-elokno iku. Dadi nek maknane sudara jare apa? Balung kodhok, nggih. Kiai mriki namane napa? Terus kodhoke sapa? Kok iso ana kodhok barang iku? Mergo jare nak keyakinane wong-wong ning ndi sih wanggone kok sudana. Ekor, kowe jare wong-wong ta penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang iku nglamun engko nang kaya sabak jare Wonosobo. Terus Abi Sulaiman jare apa? Sulaiman terus apa neh? Ratu Boko jare apa? Bilkis, aku orang kau jenis ngono, sembrono. Uang anggur kok nganti ngono. Saat Nabi Sulaiman jah, berarti pesek lah, lawang Sulaiman neng. Bujuk kau tak duduk buku, kau ngamuk. Isen aku, berku isen berku. Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mangan dia gudeg jatah. Saat ya, enak rasa Nabi Sulaiman tu neng Sulaiman ayam manggonnya mangan tu kuda jada senai sok mangan kuda kan itu sakit mangan apa beras jada barang sembrono buku ibu ngapur sembrono mereka sabak ibu yo sabak Yaman ibu aneh-aneh wah Nabi Sulaiman manggonnya neng Palestina kono Nabi Sulaiman ibu sing bangun masjid Aqsa sing neng kene ono masjid Aqsa neng Klaten. Masjid Sulaiman jadi apa? Aqsa gak? Gak tuh? Ya Nabi Sulaiman itu uripe gue bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu anane ning Klaten. Enak wae ngono ratu boko ratu. Tapi aku yo maca ya aku seneng ae ibu. Yo ana sing takok, jenengan percaya ta ora? Aku percaya ta ora boten ngono kok takon. Nganggur kok nganti ngono ya Allah ya Indonesia nganggur kok nganti. Jadi aku takok bukumu piye ajudan apa jek apa sih? Lah yo gedene sira. Suyo. Tulang ekor. Lah kok ana kodhoke bareng iki jowo nek ana kodho. Yo mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung apa? Balung kodhoke. Lah kodhoke ganti. Pokoke ngono. Iku mau istilah tok, lha mau. Kadang nama iku hakikat, kadang napa? Istilah. Ya tapi iku lha kan mau. Misale ajbudanab gedene sak mene, tetep Allah gadah sunnah. Pasti di antara itu karena wadahnya, karena tutupnya. Yang jansarinya kan ndak mesti seperti itu ya, Tur. Lho nggih to, mesti dunia misale kaya beras sing jan intine kan enggak sebesar itu kan? Paham nggih? Kaya pelem sing diarani pelem apa jajal? Aku mangan pelem, ayo jajal. Kowe mangan peloke mbek kulite. Kan ndak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, anane kan dagingnya saja. Dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenak somben iku, Allah iku mau gawe wadah sak beras iku wis cukup ngumpul wong sak mesti lo tapi paling mau sak detik ke manggon kono sekitar 1 detik 2 detik bariku bumi digawe anyar terus dadi ora-ora masar terus disebarno meneh dadi gedene sak meneh Mustafa ya raine balik ngene iki urung-urung ditata engko ning swarga lagi napa ditatane masar urung Mus ya cek ngene cek untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam tapi nek ning masar cek lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mek sinten Siti Jenar. Siti Jenar itu mending ini. Sholat itu neng hati. Rausah sholat itu sujud. Kali Joko. Lah kok rausah sujud piyong cara saringat itu sujud. Soben awak am saiki ku radinggo neng akhirat. Awak sing ini ki soben acur. Dadi rugi ku sujud be batukmu batuk sing iki soben raono ngono. Jare pikirane apa? Siti Jenar. Mereka batuk ini ki ra kanggo soben. Soben mau roh tok sing ketemu pangeran awak ini ki ditinggal ning dunyo. Wah, Kali Joko ngamuk. Lalu yang jadi referensi amal, buku amal ala merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya sing rujukan ilang. Piye? Akhirnya metu pokoke jari sidine pokoke ngono ketemu pengenan roh tok. Jari Kali Joko ora ya awake tok pokoke ngono terus tukaran. Tukaran bejaduk-jadukan mbok menang tira roh. Nak jari sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jari sing pro Kali Joko ya menang Kali Joko, jadi semacam-macam lah buku ya akeh ono sing menang no Siti Jenar ono sing menang no Kali Joko, tapi sing untung Deddy Miswar mergo filme Pak Ayu yang sing kuwi penting iku. Aku ora sering takoki tiyang Gus Siti Jenar ku piye? Lah tanggam nang takokno ae ngene ngono. Padahal kula maca buku tentang iku boyo apa. Versi kiai kula gadah, versi wong alim nggih gadah, versi wong nganggur yo gadah, versi film nggih naudelok. Ya takokno sing merano iku ngono. Lah yang ngono kuwi ora penting, yang debat ngono kuwi ora penting. Sing jelas Allah gadah adat semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang baru setelah lulus hisab baru jasad yang sekarang ini digenti. Jadi Mustafa irung sing ngene iki sing tau digo sujud bersejarah irung iki sampean ditata tetep. Mergo nak tetep irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham nggih. Tapi kok natane iku engko apa? Paham yo. Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditata mu seneng sing punya kenangan. Ya oleh mesti ning swarga kan sing dikarepno kesampaian misale gitu. Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin lah tetep isen lah. Wong ape guwaneng terus kowe elek dhewe kan. Isen lah tetep dianggap pembantu malah repot. Ya dadi paham nggih, dadi ada yang neliti, di ulama sing ngendikan namung butuh nano. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, "Mboten niku kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takbire." Abu Yazid itu ditanya, "Bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat." Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. "Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an, iku ora mok syafa'a qabdatan min turab." Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu rak mok koyo sak genggeman turup karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mok digawe songko sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat. Mergo innama syafa'a mok qabdatan min turab. Mengenai kayak gue duro ngaji, jadi benroh dur, nopo, benroh nopo. Mengenai penting sampean iman, sing soleh, hati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja gue kegiatan, wis pokoknya pantas-pantas ya tau drengki sithik-sithik wong menu. Nusa, tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudan mbek wong falatu hakik aja mbok tenan. Misale Mustafa bengi-bengi metu, apa opo ya? Terus mbok inceng. Barang liwati Umar Rondo mlebu ta ora ya ora usah ngono. Metu ben metu-metune. Terus idzadun ta falatu hakike nak suudan mbek wong aja boktek. Boktekno. Misale bojomu meta metu cumalah mbok inceng. Apa kowe siap nak meta metu? Diinceng. Bar metu kok mulai jek ro omahe. Ngono wis ora usah kok boktekno. Lah engko misale dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik kowe tak tinggal alhamdulillah. Di bojo sing ra seneng saiki wis konangan dadi sing syukur malah dipertahan. Lah iki ya goblok. Dadi sebenarnya Allah gawe donya iku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, "Pak, aku pegat, aku mbek kowe wis bosen melarat ra ganteng." Ya mestine langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Melare pangeranu kaya enteng nggih hukum at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf atas sik kok. Mbok neka kemungkinane loro, nak apik terus ya terus, nak apik pegatan ya. Pegatan ya enteng, lah nak apik pegatan kok apik terus lho piye jadi misale kene bojo seneng wong liya. Hah? Kowe piye jajan? Kecuali ngene muni ngene tok, Pak, aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng, tapi demi iman dan takwa. Kadane jenengan tak tampa, berarti heroik kok. Wajib mbok pertahanno sing jenis ngene iki. Tapi wis ngono. Paham ya, terus lirune wong nak suudon ditenani, mulane donya saiki rusak. Wong kok suudon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku, hoax ta ora, tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mbek Rasul ora wajib diimani wis berhenti di situ. Idza dzananta fala tuhaq. Napa nak kowe duwe dzon aja bobok bobok. Mari gampang suwun. Lihat dia supaya malas sapa wa taala alladzina amanu wa amilus solihat. Diwal sape Mas. Ulai ka temung kono-kono alladzina amanu wa amilus solihat ulai tetep ke diulai ka mafiratun de penyepuranan. Wariskon dan rezeki karimun kang apik. Hasanun tegese apik fil jannati ing dalam swarga. Waladina uta wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalam pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalam batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing sauripuripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayat Allah. Manane kepengin ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ana wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ana. Tak sembahyane ya ana jute aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud Taurat iku bedene iku nak jaluk disembadani Taurat. Iku berarti termasuk sa'u fi ayatina ay fi ibtalina wa ayatina. Iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Jelas kafir kok. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga jute ra dituruti. Yang karuan ana langit bumi ana barang mewujud, anggar barang mewujud mesti ana sing gawe ukuran kok anggo awake dhewe. Dhewe sesedene gawe ukuran ngene. Nak ayu tenan berarti seneng aku, anggar gak seneng aku berarti gak ayo, barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuk muni ngene, loro tambah loro papat, nampok kae duwe. Engger gak pokae duwe tak jawab songo. Iku gendeng ta gendeng. Gendeng kok ngene. Iku wong iku sarap ora usah dirumat. Yo ora usah obatno. Ben neraka wae obate napa? Mukjizina hale ngapesno kabeh. Fikira atin guna fi mayati mu'a. Sing kira ae kita napa? Waladina sa'u fi ayatina. Mu'ajizin ya, buatan kira ayat itu. Mu'ajizin, ayo bener kulo. Imam Suyuti panjen teng karokate jalalan apa? Mu'ajizin kan? Yang kira ayatnya kita, wafi kira ayatin, gitu buatan. Gak kira ayat itu nopo kifat. Waladina saufi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milah sing mu'ajizin. Mulane beliau ngendikan wafi kira ayatin mu'ajizin. Lana sekarang kitab kok aku yo. Mu'ajizin wa fikiratin mu'jizin paham ya? Ya iya kan tulisannya teng jalalan apa? Mu'jizin nak mushaf kita mu'ajizin nah, Imam Suyuti milih mu'jizin darani kira kita wa fikiratin huna fi mayati mu'ajizin isbiat paham ya? Tapi sama-sama sapaan waladina sofi ayatina mu'ajizin paham ya, terus misalnya kita sekarang ya mu'ajizin wa fikiratin mu'ajizin, nah Imam Suyuti mu'ajizin wa fikiratin mu'ajizin terus kaya orang alim tenan cah, ada sabah barang ngasih kaya keren, wah ngaji ini keren ya sokoknya jas ya, sokoknya jas roh nano, roh sabah ya roh bingung, sokoknya apa lah wa fikiratin, sokoknya gaya, sokoknya mas aku segaya ngasih jalan, iso sabah, iso macam-macam serana ras wa fikiratin siji kira ahuna ing dalam kene fima lan dumper waro yakti kang teko apa mah wa fikiratin mu'ajizin te dawuh mu'ajizin e muka dirina te sing anggap kabeh utawa ngira-ngira kabeh aja ana ing apes kita au musabiqina utawa disi kabeh lan amaring kita fayufawwituna mongko iso utawa fayafutuna samin fayafutuna utawa fayufawwituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh maksudnya iso nguculno sapa ngakeh nek kita maksudnya ngene orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya, kemudian mereka bisa lari dari saya, itu pasti keliru. Mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum miritsin alim. Jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap. Ngendikane Allah ngono. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia ini kalau nyongkone wong akeh ala baksa wala ikob, bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa ikob, itu akan salah besar. Lha kok wong sing ora percaya mayit tangi sangka kubur cek goblok. Lah zaman kowe wujud kok malah sangka ora ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang tuh malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kowe ora percaya baas mestine ora percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luweh mokal yaiku dari ketiadaan. Mbok yo mikir. Paham nggih? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi nggih mboten. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong songko kita ora ono sama sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tau wujud. Jadi carane iman ngoten dilate. Ulai ka te mengkono-mengkono kabeh kula humita tetep gede ulai ka ada bende siksa. Mirid sin saking bangete siksa. Esail adabi tegese ele siksa. Alimen kang banget nglarono. Muklimen tegese banget nglarono bil jari kelancer. Nggih. Mirritsin alimin warof ilan sebagian kira aku diwaca napa rofa mirritsin alimun mergo ora sifate mirritsin tapi sifate adabun, paham ya kan lahum adabun berarti alimun tapi nak sebagian kira alimin mirritsin alimin jadi kemana nak muklimin sifate napa mirritsin nak alimun sifate adabun wis pokoke koyo wong alim kaya keren ngasih keren yo. Pokoknya ibu-ibu terang nongono nak kemulang sih, jadi sana itu wes alim alama. Tapi aku keliru awas kena aku. Sini-sini gurunen. Alimen kang ngelarak nomu, limen tik sengang ngelarak nomu biljari kelancer. Berarti sifatnya apa? Miritsen warofilan rofa. Berarti jadi sifatnya apa? Adabu. Sifatnya jadi sifat. Maksudnya utawi lafadmu alimen sifatun jadi sifat. Liritsen jadi lafad risen. Berarti cer. Wa adabin utawa wa adabun lan dadi sifat sing lafat adabun. Dadi kamane nak mbok waca alimun berarti sifate napa? Adabun, nak mbok waca alimin sifate mirid. Subhana wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa zinata 'arsyihi midata kalimati. Subhana wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.